السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا الغالب إلا المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi, yang pada kesempatan ini insyaallah akan kita kaji bersama-sama dari ayat 12 sampai dari ayat 10 maksudnya sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Para pendengar yang budiman, di dalam ayat 10, 11, dan 13 ini Allah Subhanahu wa taala masih memaparkan tentang orang-orang munafik. Di dalam ayat 10 Allah mengecap orang-orang munafik itu dengan sebuah penyakit di dalam hati mereka. Penyakit ini muncul karena kedustaan yang terus-menerus mereka lakukan, karena tipu daya yang mereka terus upayakan untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal pada hakikatnya dalam waktu yang bersamaan mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, penyakit ini, penyakit hati ini hanya mampu diobati dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, sesuai dengan kajian kita di dalam tafsir Sya'rawi ini, Al-Qur'an adalah penyejuk hati. Al-Qur'an adalah solusi bagi orang-orang yang hatinya sakit, hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jelas bahwa Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang sakit hatinya, termasuk maksudnya di sini adalah orang-orang munafik, tiada lain mereka harus merujuk kepada Al-Quran. Iya Pak Ustadz, baik sekali ceramah kita pada pagi yang berbahagia ini. Apakah sakit ini juga dialami oleh orang-orang yang beriman? Karena kita dulu mengatakan bahwa munafik itu ada munafik yang betul-betul munafik, ada juga mukmin yang memiliki sifat sakit hati itu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi pada hakikatnya penyakit hati ini juga artinya penyakit-penyakit yang diderita oleh hati orang munafik ini juga dapat dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang sakit hatinya, termasuk maksudnya di sini adalah orang-orang munafik, tiada lain mereka harus merujuk kepada Al-Quran. Iya Pak Ustadz, baik sekali ceramah kita pada pagi yang berbahagia ini. Apakah sakit ini juga dialami oleh orang-orang yang beriman? Karena kita dulu mengatakan bahwa munafik itu ada munafik yang betul-betul munafik, ada juga mukmin yang memiliki sifat sakit hati itu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi pada hakikatnya penyakit hati ini juga artinya penyakit-penyakit yang diderita oleh hati orang munafik ini juga dapat dialami oleh orang-orang yang beriman. Sebab penyakit hati ini termasuk dari dalam bentuk iri, dengki yang merupakan simbol dan ciri khas daripada orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang beriman harus juga merujuk kepada Al-Quran. Makanya selayaknya lah setiap muslim dan mukmin itu menjadikan Al-Quran di setiap kesempatan yang menjadikan teman. Namun suatu hal yang menarik, saya teringat dahulu ketika belajar, ada dosen saya Al-Imam Al-Hudzaifi yang pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, dia mengatakan sekarang ini sangat mudah menemukan kotak-kotak rokok di kantong-kantong umat Islam daripada menemukan Al-Quran. Padahal seharusnya di dalam kantong-kantong umat Islam itu, di dalam saku mereka itu, temannya adalah Al-Quran, tempat daripada Al-Quran, bukan tempatnya rokok begitu. Namun inilah realita yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kerusakan yang terjadi akibat daripada hati yang berpenyakit ini tadi. Apa itu? Mereka itu suka merusak. Ya, Ustaz, saya ingin nimbrung dalam dialog yang sangat hangat ini. Saya pikir termasuk juga illegal logging, penyeludupan-penyeludupan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan yang ada di Indonesia ini. Ini tentunya juga masuk dalam ayat ini. Iya, jelas sekali bahwa di antara kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah pengrusakan di alam semesta ini. Dan oleh karena itu di dalam ayat 12 di akhirnya itu nanti Allah menutupnya dengan walakin la yash'urun, tapi mereka merasa, tidak merasa bahwasanya itu kerusakan. Karena apa? Karena menurut Al-Imam Asy-Sya'rawi, orang yang tidak memelihara alam ini saja itu berdosa. Karena Allah telah menciptakan alam semesta untuk dipelihara. Artinya untuk memelihara alam ini saja adalah suatu ibadah. Memeliharanya saja dan melalaikannya atau menelantarkan alam ini, hutan misalnya ditelantarkan begitu saja, atau tanah ditelantarkan begitu saja tidak ditanami, atau bahkan membiarkannya, itu adalah suatu dosa, apalagi sampai kepada merusaknya. Nah, orang-orang munafik sudah sampai kepada derajat merusak. Jadi ada dua dosa yang mereka lakukan. Dosa yang pertama adalah membiarkan, dosa yang kedua adalah merusak itu sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan illegal logging, ya, perusakan hutan, begitu juga orang-orang yang melakukan kerusakan di lautan, itu juga merupakan sifat atau pekerjaan daripada orang-orang munafik. Jadi munafik ini sangat banyak sekali gambaran yang mungkin dapat kita lihat saat sekarang ini. Iya, saya lihat Al-Quranul Karim ini sangat universal sifatnya Pak Ustadz, ya. Sehingga di sini kita menemukan Al-Quran berbicara tentang lingkungan hidup. Betul. Dan itu merupakan bukti bahwa Al-Quran itu juga membicarakan tentang kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk secara umum di muka bumi ini. Iya, jadi benar kali Ustaz Zainal bahwa Al-Quran ini adalah suatu kitab yang subhanallah, apabila umat Islam itu kembali kepada Al-Quran, mau merujuk kepada Al-Quran, insyaallah tidak ada yang mereka akan menjadi ketinggalan. Makanya kalau kita lihat umat Islam pada masa lampau yang menjadikan Al-Quran sebagai buku yang selalu mereka rujuk, mereka menjadi masyarakat di depan, menjadi pemimpin. Nah, keterbelakangan kita saat sekarang ini adalah akibat daripada jauhnya kita dari Al-Quran itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ainan nas. Jadi kerusakan di muka bumi itu lebih diakibatkan oleh ulah tangan manusia, bukan karena Allah benci. Atau apalagi ya, dalam istilah sekarang kita mendengar alam sudah murka. Sebenarnya bukan kemurkaan alam itu yang terjadi, apalagi yang seperti kita lihat sekarang beberapa kali sudah terjadi banjir bandang. Bahkan ada sindiran-sindiran dari iklan-iklan di TV itu, banjir kok menjadi tradisi kan, gitu kan. Iya, ya. Jadi kan ini sebenarnya bukan kerusakan itu diundang, begitu, diundang oleh ulah orang-orang munafik ini tadi. Padahal Allah telah menegaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu berada di kerak daripada api neraka itu. Artinya siksa yang paling berat. Iya, Ustaz, kalau saya melihat secara realitasnya, justru keseimbangan alam ini dijaga oleh masyarakat yang ada di belahan bumi barat dan Amerika. Iya. Jadi ayat ini sebenarnya ayat-ayat tentang pemeliharaan alam, justru mereka amalkan. Dan bagi kita yang orang muslim total, ternyata di negeri kita sendiri ayat ini tidak diamalkan. Iya, jadi memang inilah yang diupayakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, di mana mereka selalu, Rasulullah selalu mengingatkan kepada para sahabatnya untuk menjauhi sifat-sifat nifak ini, sifat-sifat bermuka dua ini. Ya. Termasuk daripada sifat bermuka dua itu yang merusak alam itu tadi. Jadi pengrusakan alam, ya, perambahan hutan, ya, perusakan di laut, ini merupakan termasuk dari perbuatan orang-orang munafik. Dan sangat ironi sekali kalau kita melihat saat sekarang ini, orang-orang barat yang notabene adalah non-muslim jauh lebih perhatian terhadap alam ini daripada kita. Kita mengenal ada gerakan Greenpeace di Australia, begitu, yang melarang di Inggris, ya, di Inggris, begitu. Nah, ini merupakan suatu gerakan yang sebenarnya sangat Islami, hanya saja tidak dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi sebanyak hal yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran, malah umat Islam itu tidak mengabaikannya atau untuk tidak mengatakan tidak dilaksanakan sama sekali. Dan banyak orang-orang kafir itu malah memperhatikan hal-hal seperti itu. Inilah yang ingin kita coba mengupayakannya terus-menerus di dalam kajian tafsir Sahrawi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gugahan-gugahan, pencerahan sedikit demi sedikit terhadap bukan hanya orang-orang Islam yang mendengarkan radio RRI ini, tetapi kepada semuanya sebenarnya, kepada semua umat yang ada di muka bumi ini. Inilah ciri daripada Islam yang utama, yaitu rahmatan lil alamin. Kedatangan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Iya, Pak Ustaz. Kita melihat di sini bahwa ini merupakan ciri khas munafik. Kenapa kok merusak itu identik dengan kemunafikan? Iya. Jadi orang munafik itu biasanya dia tidak sadar, Ustaz. Dia tidak sadar kalau dia itu sedang merusak. Malah dia merasa kalau dia itu sedang memperbaiki. Inilah orang munafik itu. Jadi orang-orang yang melakukan illegal logging itu, dia merasa dia sedang memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki rumah-rumah orang dengan adanya kayu-kayu yang bagus. Padahal dalam waktu yang bersamaan mereka itu sedang merusak. Iya, menambah apa, income penduduk setempat. Betul, misalnya Pak, betul, Ustaz, dia membuat lapangan kerja. Betul. Rupanya musibahnya lebih banyak itu, Pak Ustaz. Benar, ya? Inilah yang memang dilakukan oleh orang-orang munafik. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam ayat 12 itu, ala, kata Allah, ala, sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, itu memang sungguh benar-benar, ya, mereka itu pengrusak, yang merusak, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasakannya. Jadi para pendengar RRI yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, marilah kita memahamkan tiga ayat ini yang merupakan penghujung daripada kisah tentang orang-orang munafik atau ciri-ciri orang munafik. Yang pertama yang dapat kita simpulkan, bahwa ketika seseorang itu menderita penyakit nifak, maka hatinya akan diselimuti dengan penyakit-penyakit sehingga matanya buta. Dan ia merasa bahwasanya dialah orang yang benar, dialah orang yang selalu menegakkan kebenaran, padahal dalam kesempatan yang sama dialah orang yang zalim. Kemudian yang kedua yang dapat kita simpulkan, bahwa di antara sifat-sifat orang munafik itu adalah orang-orang yang suka membuat kerusakan. Nah, ini tentu sangat luas maknanya, dan telah kita jabarkan tadi bahwa illegal logging, perusakan di laut, bahkan juga polusi udara, ini termasuk daripada perbuatan nifak itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, solusi dari permasalahan ini adalah merujuk kepada Al-Quranul Karim dan mencoba untuk mendalaminya dengan memahamkan artinya, dan selanjutnya lebih luas lagi adalah membaca tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan Allah menyejukkan hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu rujuk kepada Al-Quran, selalu kembali kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran teman di setiap saat dan kesempatan. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.